kamari bir datang lupudu ini asa gelap salah wanya bapak ngantikan api-api sadaya ku ke apalun kau warna jang-jang sorangan tapi kabe apal ku endah warna kupu-kupu ngipli di waktu nyengitan mangsa nyakitu diri anjeun teu apa teu sadar jeung embung boga rasa ieu aing nu pangalusna kaluhur teu loba catur kahandap nitah walatra tapi mantena Allah ngaistimewakeun ka diri anjeun di payuneun saholik gumujeng di angkir linggi sadra tina papas tian anjen rido kana takdir berat menang berat sedih temenang sedih rang tegerkeun dinten Senin anu santen asa gelap salah waya barang eakan nudikan tun lahola innalillahi kawas ku kawih rejeng temangna asa cikene sempaguyon can parat kawih sapada mungkin